Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Seperti biasanya suarakan dulu barakallahu fik matanya. Bismillah. نعم تفضل. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-mu'allifu asabahullah. Halaman 43 itu ya. Wallahu yaqdi bi hibatin wafirah li wa lahu bi darajatil akhirah. Di sini bentuknya kalau kita perhatikan seakan-akan mutada khabar. Memang bentuknya khabariyah tapi maknanya insyaallah. Nanti akan kita baca nanti ya. Maksudnya apa? Doa gitu loh. Semoga Allah Ta'ala menetapkan suatu pemberian-pemberian yang banyak untukku dan untuk dia di enam atau barakallahu fi di akhirat maksudnya. Di derajat akhirat itu maksudnya adalah di akhirat, di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak. Nah, di sini nanti akan disebutkan juga orang kalau mendoakan itu doakan diri sendiri buat orang lain. Waffaqani Allah wa iyyakum. Waffaqani Allah wa iyyakum. Aku dulu baru kalian. Mendoakan gitu. Jadi kita dulu baru orang lain. Ya kan? Nasallahu azza wa jalla an yusabbitana wa iyyakum. Kita dulu baru kalian. Paham? Itu. Ini makanya li walahu. Li walahu. Untukku dulu baru untuk orang lain karena kita intinya lebih membutuhkan itu loh istilahnya ya. Kita lihat nanti faedahnya bagus sekali. Jadi kalau doakan misalkan biar sama-sama dapat taufik berarti waffaqani Allah wa iyyakum. Paham? Rasulullah nyusabbitana wa iyyakum. Nah, seperti itu. Karena kita juga butuh gitu loh ya. Dengan doa tersebut. Kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimatullah alaihi qauluhu yaqdi ay yahkum menetapkan. Li'anna al-qada'a yakunu ma'na al-hukm. Dikarenakan qada itu maknanya adalah hukum. Yaitu suatu ketetapan. Wal jumlah huna khabariyatun lafdan insya'iyatun ma'anan masya'Allah. Jumlah di sini, kalimat di sini itu bentuknya khabariyah. Wallahu yakdi mutada khabar. Ya kan? Wawunya ibtida'iyah, waw ibtida' lafdu dila Allah mutada. Jumlah yakdi setelahnya khabar kan? Bentuknya khabariyah, tapi maknanya apa? Insya'iyatun ma'anan. Karena doa. Jumlah insya'iyatun ma'anan yang bagaimana? Yang tidak bisa antum katakan sadaqta wa kadzabta insyaallah. Kata Latin dulu kan, ima khabari ima insyaallah. Kalam itu ima khabari ima insyai. Kalau khabari itu masih cocok kalau antum bilang sadaqta kadzabta. Jaa Zaidun kadzabta. Jaa Zaidun sadaqta. Itu namanya jumlah itu namanya apa? Kalam khabari. Kalau insyai ima na'am ima la. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Enggak ada istilah istilahnya apa istilahnya? Atau bilang sodakta atau kadabta. Contohnya apa? Amr, perintah. Kum ya akhi, sodakta. Gak cocok. Idris ya akhi, kadabta. Gak cocok. Tapi iman na'am walah. Itu insya'i. Nah termasuk kalam insya'i juga. Termasuk jumlah insya'i adalah doa. Di antara masuk di situ. Di anal murada biha ad-doa. Ya kan? Karena yang diinginkan di sini adalah doa, yakni asallallah an yaqdiya bihibatin wa afirah. Maksudnya seakan-akan Al-Imam Muhammad ibn Malik rahimahullah taala beliau mengatakan asallallah, aku minta kepada Allah taala an yaqdiya, untuk menetapkan nah barakallahu fik, atau memberikan bihibatin wa afirah, dengan pemberian-pemberian yang banyak. Hibat pemberian, wa afirah itu katsirah, banyak. Paham ya insyaallah ya? Naam. Wal hibat jamu hibah. Wahia al-atiyah wal-minhah. Ya pemberian. Ya kan? Pemberian. Wal-wafirah al-kathirah. Wafirah maknanya kathirah. Paham ya? Nama seperti itu. Qaluh walahu ay libni mu'tin. Walahu. Dan untuk dia. Siapa dia ini? Ibnu mu'tin. Wabada'a bin nafsihi awalan. Beliau memulai dengan dirinya dulu. Li. Siapa ini li ini? Ibnu? Nama? Ibnu Malik. Walahu, dan untuk dia, siapa dia ini? Ibnu Mu'tin. Wa bada bi nafsihi awalan, dan beliau mengawali dengan dirinya dulu. Li'annahu yanbaghi lil insan idza ta'a an yabda bi nafsihi awalan. Masyaallah faedah. Dikarenakan seorang itu apabila berdoa, itu hendaknya dia mulai untuk dirinya dulu. Karena dirinya paling butuh gitu loh, dirinya butuh, bukan orang lain saja. Dia dapat, orang lain juga dapat. Ya enggak? Nah, ada orang yang menyampaikan salam ke antum misalkan, biar dia juga dapat alaika wa alaihi salam. Dia dapat yang apa yang menyampaikan salam juga dapat. Paham? Seperti itu. Kalau kita doakan untuk saudara kita misalkan mau di double ya kita dulu. Ya waffaqani Allah wa iyyakum. Paham? Kita dulu baru kalian. Atau yang kedua barakallahu fi tanya. Naam nasallaha an yusabbitana wa iyyakum. Kita dulu baru kalian. Bisa dipahami ya? Paham? Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Jadi selayaknya bagi seorang itu apabila berdoa memulai untuk dirinya dulu. Qala Musa alaihi wasallam, "Rabbighfirli wa li akhi." Ya Allah, ampunin aku dan saudaraku. Ya aku dulu baru orang lain. Wa qala Nuh alaihi wasallam, "Rabbana ighfirli wa li walidayya." Ya kan? Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan untuk kedua orang tuaku. Faqaddama nafsahu ala walidayhi. Maka di sini nah barakallahu fi beliau nah apa di sini Nuh alaihissalam mendahulukan untuk dirinya dulu baru untuk orang tuanya. Wa qala Nabi sallallahu ibda bi nafsik. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan awaliyah dirimu. Awalilah untuk dirimu. Wal bada'atu bi nafsihi wa hiya al aula bi du'a. Masyaallah. Ini faedahnya. Dan mengawali untuk diri sendiri dulu itu adalah yang pantas dan afdal di dalam berdoa. Jadi antum mendoakan orang lain bagus, cuman jangan lupa diri kita gitu loh. Kita dulu baru orang lain. Waffaqani Allah wa iyyakum. Kalau antum doakan waffaqakumullah ya enggak masalah juga, cuman lebih bagusnya kan kita juga butuh taufik kan itu. Kita dapat waffaqani Allah wa iyyakum. Kekokohan kita butuh enggak? Butuh. Sabbitana wa iyyakum. Seperti itu. Rasulullah an yusabbitana wa iyyakum misalkan seperti itu. Naam, qalu fi darajatil akhirah, yakni yaumil qiyamah. Ya kan? Berdoa tadi berikan pemberian yang banyak di hari kiamat. Wa hadha bi nisbati lil mu'tin haitsu innahu qad mat. Ini kalau di sini dinisbahkan kepada Ibnu Mu'tin sudah meninggal, gitu loh. Cocok gitu loh. Didoakan agar mendapatkan apa? Pemberian yang baik yang banyak di akhirat. Cocok atau tidak? Cocok dan meninggal. Wala yumkin lahul hibat illa fil akhirah. Dan tidak mungkin pemberian-pemberian yang banyak dan sempurna kecuali di akhirat. Kekal karena di akhirat kan itu. Di dunia serba kurang. Amma binisbatil ibn Malik, adapun kalau dinisbatkan oleh Malik, fayumkin an takuna lahu hibatun fid dunya wa hibatun akhirah. Double. Bisa jadi nah barakallahu fik memungkinkan bahwasanya dia akan mendapatkan pemberian-pemberian di dunia dan juga pemberian-pemberian di akhirat. Mohon salah ya. Nah, karena beliau waktu itu masih hidup. Li'annahu mawjud, dikarenakan dia ada, beliau ada. Walakinnahu rahimahullah ikhtara an takuna al-hibatu fil akhirah. Tapi beliau rahimahullah lebih memilih agar pemberian yang hakiki tersebut diberikan di akhirat. Li'anna hiyal baqiyah. Karena pemberian akhirat itu kekal abadi. Mohon salah ya. Naam. Wal akhir naam. Apa itu wal akhiru khairu abqa, ya kan? Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal di situ dah. Dunia ini kan cuma sesaat saja, hanya sekedar permisalannya seperti orang apa? Singgah mampir minum. Itu enggak mungkin dia tidur di situ. Setelah minum selesai pergi kan itu. Naam. Waqad awrada ba'dun nas 'ala hadzal bait iradatain. Sebagian manusia mereka nabarakallahu fiik memberikan tanggapan terhadap pantun ini dengan dua tanggapan. Al-iradul awal, tanggapan yang pertama, wasful hibat wa hiya jam'un biwafirah. Gimana ini? Hibat jamak tapi kok wafirahnya mufrad itu loh. Itu jadi iskal. Ini kembalikan aku ya, pahami pahami ya. Biasanya kalau yang namanya susunan atman'ut itu kan biasanya mufrad mufrad, mudzakkar mudzakkar, musanna musanna, jamak-jamak. Tapi hibatun jamak atau mufrad ihsan hibat jamak, jamak muannats salim kan? Kok sifatnya wafirah kok mufrad itu loh. Timbul pertanyaan. Makanya nah barakallahu fiikum di sini ada ya, ada tanggapan pertama sifat untuk hibat. Wa ya jam'un yang mana hibat jamak bi wafirah. Disifatnya wafirah mufrad wa ya mufradun. Lihat jawabannya. Wal afsa fiha al mutabaqah. Yang afsa itu kan harus mutabaqah. Saling saling apa? Saling mencocoki, saling sesuai. Iya enggak? Kalau na'atnya mufrad, kalau man'utnya mufrad, na'atnya juga mufrad kan itu. Na'at man'ut sama. Amlum, nah seperti itu. Fayuqalu bihibatin wafirat, kan itu bihibatin wafirat, jamak-jamak. Kama qala ta'ala wa quduril rasiyat. Ya, dan periuk-periuk yang tetap. Qudur jamak, rasiyat juga jamak. Cocok gitu loh ya. Naam. Wa lam yaqul rasiyah. Di situ tidak dikatakan rasiyah mufrad. Amlum. Nanti sebenarnya mudah jawabannya nanti dibantah sama beliau. Ada jawabannya nanti. Al-iradu tsani, tanggapan yang kedua. Nah, barakallahu tanggapan bukan tanggapan, kritikan maksudnya ya, kritikan. Kalau tanggapan yang nanti apa? Enggak terasa ya. Jadi kritikan, kritikan pertama, kenapa kok enggak cocok antara na'at dan man'ut? Belum. Kenapa kok enggak cocok antara na'at dan man'ut? Belum. Na'atnya itu mufrad wafirah, tapi kenapa man'utnya kok jamak? Ya kan? Muhibat, kan itu. Sekarang kritikan yang kedua, fi qawli li wa lahu haitsu khassa nafsahu wa ibn mu'tin berdoa. Di sini kenapa beliau mengkhususkan untuk dirinya itu mu'tin saja dengan doa? Kenapa yang lainnya enggak gitu loh? Wa lam yad'u li jami'il muslimin. Kenapa dia tidak mendoakan untuk semua kaum muslimin? Belum. Nah, kan ini juga kritikan. Kalau mendoakan jangan cuma orang tertentu, kan itu kritikannya. Jawabannya itu ada juga tanggapannya. Kita lihat. Wa qalu law qala, mereka mengatakan kalau seandainya Ibnu Malik itu mengatakan wallahu yaqdi birridha war rahmah li wa lahu wa li jami'il ummah. Kalau seandainya beliau mengatakan seperti ini, falau qala dzalik lakana ahsan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kalau al-Imam Ibnu Malik mengatakan seperti itu, niscaya itu yang terbaik, ahsan. Kenapa? Karena antum lihat itu, wallahu yaqdi birridha war rahmah. Allah yang akan menetapkan dengan keridhaan dan juga kasih sayang. Li, nah, ini doa ya, semoga Allah itu ya, semoga Allah Taala menetapkan suatu keridhaan dan kasih sayang li untukku, walahu dan untuknya, wali jamin ummah dan untuk semua umat. Berarti semuanya dapat manusia, dapat doa enggak? Ewah, kalau seandainya Ibnu Malik mengatakan seperti itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bagus. Naam. Kita lihat tanggapannya, jawabannya. Wal jawab anil awal an naqul, jawab untuk yang pertama kita katakan idza kana jam'u lima la ya'qil, itu yang tepat, lima la ya'qil ya, apabila jama' itu jama' untuk sesuatu yang tidak berakal, fa innahu yajuzu an yusaf bil mufrad. Jama' yang tidak berakal itu diperbolehkan disifati dengan mufrad. Hibat jama' atau bukan Abdullah? Hibat jama' berakal enggak? Ayo, makanya boleh disifatin mufrad wafirah gitu loh. Wa hadza fi jam'il kasrah katsir. Yang seperti ini terjadi pada jamak kasrah itu banyak. Jamak kasrah itu nanti ada jamak qillah. Jamak kasrah itu jamak yang memang banyak penggunaannya. Kalau jamak qillah nanti ada timbangan-timbangan tertentu kalau jamak qillah. Naam. Walakinahu fi jam'il qillah qalil, tapi ini terjadi pada jamak qillah sedikit. Wa in kana al-afsah fi jam'il qillah al-mutabaqah, walaupun pada jamak qillah itu yang afsah al-mutabaqah, saling mencocoki, saling sesuai. Fa fi jam'il kasrah al-ifrad, tapi kalau jamak kasrah itu ifrad. paham ya maksudnya ya, wala ifrat, nah mufrat, walaupun man'utnya jamak itu ya. Wahibat min jam'il qillah, sedangkan hibat ini termasuk jam'il qillah, li'anna jumu'al qillah naw'an. Faham ya? Karena jam'il qillah itu nah barakallahu fik ada dua macam. Al-awwal yang pertama, al-jam'u salim min dzakarin atau min mu'annathin. Itu jam'u mudzakkar salim atau jam'u mu'annats salim. Yu'tabaru min jam'il qillah, itu dua-duanya termasuk apa? Dianggap termasuk jam'il qillah. Paham? Al-jam'u salim min mudzakkar atau mu'annats, jam'u mudzakkar salim sama jam'u mu'annats salim, dua-duanya dianggap apa? Jam'il qillah. Misal al-muslimun wal muslimat. Paham belum? Al-muslimun wal muslimat. Al-thani jumu'u taksir ad-dala ala awzan mu'ayyanah lil-killah. Yang kedua, jama' killah yang kedua adalah jama' taksir yang menunjukkan atas timbangan-timbangan yang tertentu. Nawarqallahu fiqh. Lil-killah untuk jama' killah tersebut. Fajam'ul killah awzanuhu arba'ah. Ya kan? Jama'ul killah itu timbangannya cuma empat. Qala Ibn Malik fiha af'ilatun af'ulu summa fi'lah summata af'alun. Jumu'u qillah itu af'ilah, af'ul, fi'lah, kemudian apa? Af'al. Itu namanya timbangan untuk jamak qillah itu. Nanti insyaallah kita lewati. Wa jamu taksir lahu awzanun li qillah mu'ayyanah. Dan jamak taksir itu dia memiliki apa? Timbangan-timbangan nabarakallahu fi yang tertentu untuk apa? Jamak qillah juga. Wa kadzalika lahu awzanun mu'ayyanah li kasrah. Dan jamak taksir juga memiliki timbangan-timbangan tertentu untuk jamak kasrah. Al-muhim, kata beliau, yang paling terpenting, anahum yakulun, bahwasanya mereka mengatakan innahu qala bihibatin wafirah li sababain. Ya hilang iskal ini, li sababain. Kenapa kok enggak wafirat gitu tapi wafirah? As-sababul awal, sebab yang pertama, annahu qala bihibatin wafirah wa dhalika min ajli nadhm. Beliau mengatakan bihibatin wafirah itu dalam rangka pantun. Dalam rangka apa? Susunan pantun. Fanadmu yahmil insan ala syai'in ghairuhu awla minhu. Kadangkala yang namanya pantun itu membawa seseorang, yahmil insan, membawa seorang, nah barakallahu fiik, untuk apa? Kepada sesuatu yang selainnya itu lebih baik daripada daripadanya. Nah, paham ya? Sesuatu yang lain yang lebih pantas, yang lebih bagus. Terkadang membawa ke arah situ, walaupun kadang kelihatannya beda sedikit. Kalau antum bilang misalkan bihibat dan wafirat, kalau orang bagus, ya enggak. Karena pantun dibawa kepada yang mufrad biar bagus, gitu loh. Paham maksudnya? Ya, nah, seperti itu. Makanya kalau pantun itu ya barakallahu fiik, antum sering mendengar lafadz apa? Darurat syi'riyah. Darurat syi'riyah itu karena apa? Darurat itu loh. Kadang enggak tanwin menjadi tanwin. Fi'il pun karena tanwin juga fi'il padahal ya. Itu kalau pantun seperti itu. Karena untuk mencocokkan, menyesuaikan tadi itu. As-sababul tsani, sebab yang kedua, karena Allah Taala arada bihibatin wafirah lamma kana al-wufur dalan ala kasrah. Ya Allah. Kenapa beliau kok menggunakan wafirah mufrad? Nama kata beliau, tatkala al-wufur, wufurun banyak, wufur, wafirah banyak. Dalan ala kasrah menunjukkan banyak. Istaghna bil ma'na 'ala lafzi, maka mencukupkan dengan makna walaupun mufrad itu maknanya banyak itu loh. Daripada lafadznya. Istaghna iktafa. Paham ya? Mencukupkan dengan makna 'ala lafz daripada lafadz. Jadi pahami ya? Jadi enggak perlu wafirat, enggak perlu. Wafirah dan maknanya banyak. Paham maksudnya? Naam. An qaulihi enggak perlu lagi dengan lafaz ucapan wafirat. Wa ala kulli hal, atas berbagai macam keadaan. Fal qa'idatul lati nastafiduha min dhalik bighaddin nadar an kalamin Malik. Kaidah yang kita bisa mengambil faedah darinya. Barakallahu fiik. Tanpa kita melihat ucapan Imam Malik ya annahu yajuzu fi na'til jama' li ghairil aqil idza kana jama' kasrah. Ya, nah, bahwasannya nah barakallahu fi diperbolehkan mensifati jama' yang tidak berakal apabila jama' kasrah dengan nama mufrad tadi itu. Fal afsal ifrad, yang afsal malah jadi ifrad mufrad. Wa idza kana jama' qillah fal afsal mutabaqah. Kalau jama'nya jama' qillah maka yang afsalnya apa? Mutabaqah. Mutabaqah itu saling mencocoki, saling sesuai. Seperti itu ya. Naam. Wa yajuzu al-aqs, dan juga diperbolehkan sebaliknya, dibalik. Ya'ni yajuzu an tajma' fi halin yakunul afsah fiha al-ifrad. Maksudnya boleh engkau nambar kalau menggabungkan dalam suatu keadaan yang afsahnya aslinya dia mufrad, tapi kamu jamak. Paham belum? Diperbolehkan kamu menjamak dalam suatu keadaan yang seharusnya afsahnya itu apa? Ifrad. Bisa dipahami ya? Kalau afsahnya itu ifrad mufrad, tapi atau jamak boleh gitu loh. Wa yajuzu an tufrida fi halin yakunul afsah fiha al-mutabaqah. Dan kamu juga diperbolehkan dan boleh juga nah membuat mufrad suatu sifat dalam keadaan yang seharusnya afsahnya itu mutabaqah seperti itu. Nah, diperbolehkan. Al jawab anasan, jawaban yang kedua mengenai kenapa kok mendoakan cuma dua tok li walahu kok enggak yang lain enggak dapat itu loh. Annahu la mani'a an yad'a al-insanu li nafsihi wa li ghairihi mimman yara takhsisahu. Bahwasanya tidak ada larangan seseorang mendoakan untuk dirinya dan untuk yang selainnya dari kalangan orang yang dia pandang khusus. Paham ya? Nah, amlam. Jadi diperbolehkan, enggak ada penghalang, enggak ada larangan seseorang mendoakan untuk dirinya dan untuk yang selainnya dari kalangan orang-orang yang dia pandang itu khusus. Ibnu Qutayyah kan khusus. Kenapa? Karena beliau mengawali mendahului apa Alfiyah. Ya enggak? Nah, barakallahu fi seperti itu. Sehingga menjadi contoh setelahnya. Perhatikan, na'am kalau iya, law qala li walahu wala taqdi bi hibatil ghairina. Kalau sekarang kalau gini baru keliru. Li walahu wala taqdi bi hibatil ghairina. Untukku dan untuknya, dan semoga Allah Ta'ala tidak memberikan pemberian kepada yang selain kami. Ya, itu enggak boleh. Semoga Allah Ta'ala tidak memberikan pemberian kepada selain kami, enggak boleh. Berarti batasi. Paham? Kalau ini kan enggak batasi cuman untukku dan untuk dia. Hanya saja yang lainnya tidak dapat doa gitu loh. Itu enggak ada larangan. Paham ya? Seperti itu. Nah. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Lakan hadza khata. Misalnya ini keliru. Kalau lafaznya seperti ini, li walahu wala taqdi bil hibati li ghairina. Ini keliru, hadza khata', ini keliru. Amma takhsisul insan nafsahu biddu'a. Adapun seseorang mengkhususkan dirinya dengan suatu doa, aw man sya'a minan nas, atau dari kalangan orang yang dia inginkan, paham ya? Dan doa tertentu, fa innahu la yulamu alaihi wa la yudam. Maka sungguhnya tidak dicela dan tidak dimaki. Paham ya? Walakinnahum al-muhassuna daiman. Akan tapi banyak catatan kaki. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Biasanya orang ringkes. Ya seperti itu. Nah. Waqad ja'at as-sunnah bi takhsis li nafsi katsiran ya masyaallah. Dan sungguh telah datang dalam as-sunnah apa itu? Pengkhususan doa untuk dirinya sendiri. Banyak sekali. Paham belum? Datang dalam as-sunnah at-takhsis itu mengkhususkan li nafs. Berdoa mengkhususkan doa untuk dirinya tok. Katsiran banyak sekali. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu. Dan sungguh Rasulullah SAW dahulu beliau membuka salatnya wa yaqul Allahumma ba'id baini. Siapa baini ini? Aku kan khususkan wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Untuk aku kan, untuk sendiri kan, untuk diri sendiri. Ya Allah, jauhkan antara aku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara barat dan timur. Kan itu. Nah, barakallahu fiik. Wa yad'u fi salatihi baina sajdatain, dan juga beliau berdoa di dalam salatnya yaitu di antara dua sujud. Qailan, seraya berkata, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini. Untuk orang lain atau sendiri nih? Sendiri semuanya. Wa ja'atis sunnah aidan bi takhsisil khair katsiran, dan datang juga di dalam as-sunnah mengkhususkan dengan suatu doa kepada orang lain. Mengkhususkan doa untuk orang lain banyak juga. Kakaulihi, kakaulil Nabi SAW seperti ucapan Rasulullah SAW, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah untuk Abu Salamah. Orang lain atau bukan? Orang lain. Dan angkatlah derajatnya di akhirat. Wa huwa bila syak, ini enggak diragukan lagi. Angsahul ummah lil ummah. Rasulullah itu adalah apa? Adalah orang yang adalah umat yang paling bisa memberikan nasihat kepada umat yang lainnya. Paham ya? Seperti itu. Nah, wa asadduhum rahmatan lil mu'minin. Atau kita artikan, Rasulullah SAW beliau adalah ansal ummah lil ummah. Maksudnya adalah manusia yang paling bisa memberikan nasihat kepada umatnya. Wa asadduhum rahmatan lil mu'minin, dan orang yang paling kuat Nam kasih sayangnya kepada kaum mukminin. Wa ma'a dzalik bersamaan itu yad'u li nafsihi wa li ghairihi. Beliau masih mendoakan untuk dirinya dan untuk orang lain. Bal wa yabda bi nafsihi, bahkan beliau mengawali untuk dirinya dulu. Ya kan? Nah, karena paling penting itu, kita lebih penting kita dapat doa dari orang lain itu loh ya istilahnya. Idzan la'tiradu ala Ibn Malik fi dzalik. Jika demikian berarti enggak ada kritikan. Enggak ada kritikan untuk Ibn Malik terhadap ucapan tersebut. Fahuwa dzakara rajulan taqaddamahu fi fi'lil khair, beliau mendahulukan sosok seorang yang apa? Mendahului dalam berbuat kebaikan, yaitu mengarang alfiyah. Paham ya? Walaupun beliau mengatakan fa'iqah, ya kan? Alfiyah Ibn Malik itu fa'iqah, mengungguli alfiyah Ibn Mu'ti, tapi beliau enggak lupa mendoakan. Fada ali nafsihi walahu, maka beliau mendoakan untuk dirinya dan untuknya. Wa hadza haqquhu, ini haknya. Wala iskala fi dzalika, al iskal dalam hal tersebut. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Yang mukadimahnya insyaallah besok sudah mulai masuk dalam pembahasan inti. Besok yang setorkan ini setorkan ditambahkan lagi matanya. Itu qala al-imam rahimahullah taala, Imam Ibn Malik rahimahullah taala, kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harful kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Dua itu dikondisikan insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.